Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۚ أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ قَوْمِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الْحَمْدُ لِلَّهِ. Pada kesempatan sore kali ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diizinkan oleh Allah untuk bermajlis melanjutkan dars kita, pelajaran kita, sembari menunggu waktu berbuka puasa. Ikhatibillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dimanapun antum berada. Kita akan melanjutkan membaca kitab At-Tawabin li al-Imam Abi Muhammad Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Dan pada pertemuan pekan lalu kita masih, atau kita belum selesai dari membaca kisah taubat Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Nah, ya, ini pada pertemuan yang telah lalu, hadibillah rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan bahwasanya ini mengulang sejenak sedikit tentang kisah beliau rahimahullah, kisah awal atau kisah sebab taubat beliau rahimahullah. Dulu beliau adalah seorang polisi atau penjaga keamanan, dan beliau dulu sering minum khamr. Kemudian beliau membeli seorang budak wanita yang sangat berharga, dan lahirlah dari budak wanita ini seorang anak yang sangat, anak perempuan yang sangat dicintai. Nah, kemudian meninggal. Pada suatu waktu Malik bin Dinar bermimpi, tidur dan bermimpi. Dalam mimpi beliau ini rahimahillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau seakan-akan melihat bahwasanya hari kiamat itu telah tegak. Terjadi hari kiamat dengan kengeriannya, bu'thirat al-kubur, dibongkar kuburan-kuburan, dan segala macam kengerian hari kiamat. Dan pada mimpi beliau rahimani wa rahimahillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau melihat ada seekor ular yang begitu besar mengejar-ngejar beliau. Pergi ke sini, dikejar. Kemanapun beliau pergi, dikejar oleh ular ini. Sudah siap-siap untuk menerkam. Bertemu dengan seorang syekh Malik bin Dinar, beliau rahimahullah meminta tolong kepada syekh untuk melindungiku, untuk melindunginya. Ternyata syekh ini gak mampu, diperintahkan untuk lari ke arah sana. Beliau pun lari, ternyata masih dikejar. Lari lagi, kemudian bertemu dengan syekh ini lagi, diperintahkan untuk naik gunung. Karena di gunung tersebut ada barang-barang titipan kaum muslimin, wadail muslimin. Nah, dikatakan bisa jadi engkau memiliki titipan di sana yang akan menolongmu, akan membantumu. Kemudian Malik bin Dinar pun lari ke gunung tersebut. Tetap dikejar oleh ular besar ini. Tetap dikejar sampai di gunung tersebut, ternyata melihat begitu indah gunungnya, begitu indah. Ada pintu yang tertutup, ditutup dengan kain sutra. Ada pintu ditutup dengan kayu sutra, diliputi dengan perak. Kemudian daun pintu tersebut terbuat dari emas, sangat indah. Sangat indah. Nah, kemudian naiklah Malik bin Dinar, tetap dikejar. Kemudian ikhatifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kemarin sampai faidah sutur qadrufi'at. Ternyata penutup pintu tersebut telah diangkat. Wal masari qad futihat, daun pintu telah terbuka. Fa asrafa alayya min tilkal mukarramat atfalun bi wujuhil kal akhmar. Kemudian muncullah apa namanya dari lubang-lubang yang ada di gunung tersebut atfal, anak-anak kecil dengan wajah seperti rembulan. Jadi sangat indah. Anak-anak kecil yang wajahnya seperti rembulan. Kemudian hadirilah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Fala rahimahullah wa qaruba atinnin minni. Kemudian ular itu pun sudah semakin dekat kepadaku. Sudah semakin mendekatiku. Fatahayartu fi amri. Aku pun bingung. Aku pun bingung. Apa yang harus aku lakukan? Keadaannya sudah demikian, sudah terdesak oleh ular tadi. Fasohabadul atfal. Lalu sebagian anak-anak kecil tadi yang keluar dengan wajah seperti rembulan yang sangat indah, itu teriak. Mengatakan, waihakum ashrifu kullukum faqad quruba minhu aduwwu. Celaka kalian, segeralah naik. Segeralah naik, sungguh musuh kalian itu sudah musuh masing-masing kalian itu sudah sangat dekat. Fa ashrafu faujan ba'da fauj. Lalu kaum muslimin tadi pun naik ke gunung tersebut. Bergelombang-gelombang, satu gelombang, satu gelombang, rame-rame, satu golongan dulu, satu golongan. Wa idza anna bibnati allati matat qad asrafat alayya ma'ahum. Tiba-tiba ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, ternyata kata Malik bin Dinar, aku sudah bersama putriku yang dulu telah meninggal itu. Naik bersamaku. Naik denganku bersama orang-orang yang lain. Ternyata putrinya bertemu dengan putrinya ya katabilah rahimani wa rahimakumullah di gunung apa? Di gunung tadi. Di gunung tadi. Yang kata Syekh yang pada pekan yang lalu kita ceritakan dengan pakaian yang begitu indah, aroma yang thayyibah, aroma yang wangi, aroma yang harum. Itu adalah gunung tempat titipan-titipan kaum muslimin. Bisa jadi seandainya engkau memiliki titipan di sana, dia akan menolong. Nah, bertemu dengan anaknya ini. Falamma ra'atni bakat. Tatkala putriku melihatku, dia pun menangis. Wa qalat, dan dia mengatakan, abi wallah, wahai bapakku demi Allah. Tsumma watabat fi kifah au fi kafah min nuri karamiyati sahab. Kemudian beliau anak kecil tadi, anak putrinya Malik bin Dinar ini pun lompat memegang jerat dari dari cahaya tali atau yang semacam itu ada di tepi, yang semacam itu yang bisa buat pegangan, melompat untuk memegangnya dari cahaya. Hatta mustilats baina yadai, sampai dia berdiri di hadapanku. Sampai dia berdiri di hadapanku. Famadat yada asimal ila yadiyal yumna. Tangan putrinya Malik bin Dinar, tangan putri Malik bin Dinar dibentangkan, diulurkan. Tangan kirinya diulurkan ke arah tangan kanan Malik bin Dinar untuk direngkuh. Untuk direngkuh oleh Malik bin Dinar, kemudian pun dipegang. Fata'allaqat biha. Lalu putrinya Malik bin Dinar ini pun bergelantungan, bergelayutan dengan tangannya Malik bin Dinar. Sudah nyampe, sudah sampai, sudah nyampe, sudah sampai. sudah apa namanya, sudah saling bergelantungan. Wa madat yadahal yumna ila dinin, kemudian tangannya, tangan kanan putri Malik bin Dinar, yang tangan kirinya ini bergelayutan dengan tangan kanan Malik bin Dinar, kan tangan kiri, tangan kanannya masih, nah, tangan kanannya dibentangkan oleh dia, dibentangkan oleh dia ke arah tinin, ke arah ular, diusir, dihalau oleh putrinya Malik bin Dinar. Fawallahariban, subhanallah, ular besar ini pun berpaling lari. Masya Allah. Fatihilah rahimani wa rahimakumullah. Malik bin Dinar yang sudah dewasa tidak bisa mengusir ular tadi. Sudah hampir-hampir menerkamnya. Anak kecil. Anak kecil, fatihilah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Putrinya Malik bin Dinar itu mengusir hanya dengan tangannya. Diusir, dihalau, disuruh pergi. Pergi hariban, lari. Ini menunjukkan ikhatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Izin Allah, semuanya itu dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Masya Allah kan, wa malam yasha'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dan ini pula pahala yang Allah karuniakan kepada orang yang putri, putra putrinya, anaknya meninggal dalam keadaan masih kecil, belum balik. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya mereka itu akan menjadi pelindung, tameng bagi orang kedua orang tuanya dari api neraka. Nah, ini fatihilah rahimani wa rahimakum. Kemudian beliau mengatakan, summa ajlasatni, kemudian putriku mendudukkanku. Wa qa'adat fi hijri, dan kemudian putriku pun duduk di pangkuanku. Mendudukkan Malik bin Dinar, kemudian dia duduk di pangkuannya. Wa darabat biyadihal yumna ila lihyati, kemudian apa namanya, tangan kanannya, tangan kanan putrinya ini itu menyentuh lihyah Malik bin Dinar. Waqala, jadi bersandar di pangku, tangan kanannya itu mengelus-ngelus, mengelus-ngelus lihyah jenggotnya Malik bin Dinar, ayahnya. Waqala, dan mengatakan, ya abadi, wahai bapakku, membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Wahai pamanku, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, an takhsha qulubuhum li dzikrillah, belum datangkah waktu tunya bagi orang-orang yang beriman untuk atau agar hati-hati mereka itu lembut, hati-hati mereka itu khusyuk untuk mengingat Allah. Ini sama seperti kisahnya siapa? Al-Fudail bin Iyad. Sama seperti kisahnya Al-Fudail bin Iyad. Tatkala beliau pulang, yang tadinya rencana mau membegal, mau merampok, mendengar ada seseorang membaca ayat ini, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Kemudian beliau pun mengatakan, bala al-an, an ya rabb, an ya rabb, sekarang saatnya wahai rabbku, sekarang saatnya wahai rabbku, yakni sekarang saatnya aku bertaubat. Nah, fabakaitu, lalu aku pun menangis, kata Malik bin Dinar. Waqultu ya bunayya, dan aku pun mengatakan, wahai putriku, wa antum tarifuna al-Qur'an, meninggal ketika usia 2 tahun belum bisa baca Al-Qur'an, belum bisa baca, mungkin usia anak usia 2 tahun dia belum bisa baca ya, paling baru bisa ngomong, sudah bisa diajak bicara, sudah bisa, tapi untuk membaca sepertinya masih belum. Ketika meninggal, dalam mimpinya ini, meninggalnya usia 2 tahun, ditanya oleh Malik bin Dinar, "Wahai putriku, engkau tahu Al-Quran? Kok membaca Al-Quran? Ya. Kok mendatangkan ayat? Usia 2 tahun, kok sudah tahu Al-Quran?" Faqalat, kata putrinya ini mengatakan, "Ya abadi, nahnu a'rafu bihi minkum." Wahai bapakku, kami, yakni anak-anak kecil tadi, anak-anak kecil apalum diwujuhin kal akmar, anak-anak kecil yang wajahnya indah seperti rembulan, dia mengatakan, "Kami lebih tahu tentang Al-Quran daripada kalian." Ini menunjukkan bahwasanya mereka diberi pengetahuan tentang Al-Quran. Mereka pun tahu Al-Quran. Qultu, lalu aku pun mengatakan, kata Malik bin Dinar, "Fa'akhbirni anithinnin alladhi arada ayuhlikani." Wahai putriku, beritakan kepadaku tentang ular yang hendak membinasakanku tadi. Tentang ular besar yang hendak membunuhku. Tentang ular besar yang hendak memakanku. Qalat, dia mengatakan, putrinya ini mengatakan, "Dzalika amaluka su." Itu adalah amalanmu yang jelek. "Hawaitahu." Engkau sendiri yang menguatkannya. Engkau sendiri yang menguatkan ular tadi. Dengan apa? Dengan amalanmu yang jelek. Jadi maksudnya adalah banyak beramal jelek sehingga amalan ini menjadi sesuatu makhluk yang begitu besar yang hendak membinasakanmu. Amalan jelek Malik bin Dinar itu karena amal apa namanya berubah menjadi ular yang begitu besar yang hendak memakannya, hendak memangsanya. Justru amalannya sendiri yang akan membunuhnya, akan membinasakannya. Semakin besar. Karena apa? Karena semakin sering melakukan amalan jelek. Semakin besar. Farada ayyughriqaka fi nari jahannam. Dia menginginkan agar engkau atau dia menginginkan untuk menenggelamkanmu di api neraka jahannam. Qultu, lalu aku katakan, "Fakhbirni an syai'a alladhi marartu bihi fi tariqi." Wahai putriku, kemudian beritakan kepadaku, sampaikan kepadaku, siapa syekh orang tua yang aku jumpai tadi ketika aku dalam perjalanan tadi. Ketika aku dalam perjalanan lari, yang aku meminta tolong untuk melindungiku, yang bajunya begitu bagus, begitu putih, aromanya begitu harum, aromanya wangi, akan tetapi tidak mampu untuk menolongku. Siapa laki-laki itu? Qalat, ya abadi. Wahai bapakku, putrinya mengatakan, "Dzalika amaluka shalih." Itu adalah amalan shalihmu. Masya Allah ya ikhwah. "Af'aftahu hatta lam yakun lahu taqatun bi amalika su." Engkau telah membuatnya lemah. Maksudnya apa? Sedikit amalan solehnya. Amalan solehnya sedikit, kalah sama amalan jeleknya. Amalan jeleknya ternyata lebih banyak. Amalan jeleknya tadi dikatakan oleh putrinya, "Qawaitahu." Engkau menguatkannya karena sering banyak, saking banyaknya, saking seringnya. Adapun amalan solehnya sangat sedikit. Si amalan buruknya jadi ular, amalan solehnya jadi kakek. Meskipun aromanya harum, meskipun pakaiannya indah, penampilannya indah, akan tetapi kata putrinya, "Hatta lam ya, engkau telah membuatnya lemah," kata putrinya. "Engkau telah membuatnya lemah, yakni karena sedikit amalan solehmu. Hatta lam yakun lahu taqatun bi amalika su," sampai dia tidak memiliki kekuatan, kemampuan untuk mengalahkan amalan jelekmu. Tidak imbang, sampai tidak imbang. Oh. Amalan jelek sangat banyak mungkin dari ucapan, dari perbuatan, dari ucapan saja bermacam-macam, bisa jadi riba, bisa jadi fitnah, bisa jadi adu apa namanya, namimah, adu domba, bisa jadi dusta, bisa jadi kata-kata yang tidak diridhoi Allah yang lainnya, belum lagi perbuatan, belum lagi pandangan. Belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan lainnya yang hadirilah rahimani wa rahimatullah. Terlebih lagi kaum muslimin rahimani wa rahimatullah di zaman kita sekarang yang begitu banyak, begitu mudah kita melihat kemungkaran. Begitu mudah kita melihat kemungkaran. Inna ulayati zamanun ila waladika la usharun min, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak datang suatu zaman melainkan yang datang setelahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Ini menghasung kita untuk banyak bersifat kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Terlebih lagi sekarang ini di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, kita mungkin begitu banyak kekurangan-kekurangan kita. Bisa jadi kita lebih kurang, tidak lebih produktif dari tahun kemarin. Pada tahun kemarin mungkin kita banyak sholatnya, lebih banyak sedekahnya, lebih banyak baca Qur'annya. Pada tahun ini mungkin kita lebih berkurang, bisa jadi. Dan perkara-perkara lain dari taksir kita, kekurangan kita dalam beramal soleh. Nah, hatta lam yakun lahu taqah bi amalika su, kata putrinya ini, sampai dia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan amalanmu yang jelek. Qultu ya bunayya, wahai putriku, ma wa ma tasna'una fi hadzal jabal, apa yang kamu lakukan di gunung ini? Qalat nahnu atfalul muslimin, wahai bapakku, kami adalah anak-anak kaum muslimin. Jadi anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balik itu dikumpulkan dalam gunung, dalam mimpinya Malik bin Dinar. Nahnu atfalul muslimin, kami adalah anak-anaknya kaum muslimin. Qad uskinna fi, kami ditempatkan di sini, di gunung ini, ila antaku masa'ah, sampai kami sampai tegak hari kiamat. Nang tawhirukum takdamun alaina, kami menanti kalian, kami menunggu kalian, menanti kalian datang mendatangi kami pada hari kiamat. Fanashfa'alakum au fana aywa fanashfa'alakum, lalu kami pun memberikan syafaat untuk kalian. Jadi hadirilah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini hadirilah diambil pelajaran bahwasanya putra-putri anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balik itu akan memberikan syafaat bagi orang tuanya di hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak. Sehingga ini adalah sebagai pelipur lara, obat bagi kaum muslimin yang putra-putranya atau putra-putrinya, anak-anaknya meninggal dan belum balik. Bergembiralah. Semuanya itu dengan takdir Allah, akan tetapi Allah memiliki hikmatun balighah. Hikmah yang begitu besar. Qala Malik. Kemudian Malik bin Dinar pun mengatakan, fantahabtu faza'an, kemudian aku pun bangun dengan kaget. Aku pun terbangun dengan kaget, dengan cepat. Wa asbahtu, jika masuk pagi, faraktu al-muskir wa kasartu al-aniyah, aku tumpahkan semua yang memabukkan, minum-minuman keras yang aku miliki, dan aku rusak, aku pecahkan semua bejana-bejananya. Wa tubtu ilallahi azza wa jalla, dan aku pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kana sababa taubati, dan ini adalah sebab taubatku. Kemudian setelah itu hadirilah rahimani wa rahimakumullah, beliau menjadi seorang imam, tentunya dengan proses belajar, tentunya dengan proses menuntut ilmu, tentunya dengan proses mempelajari ilmu agama. Ada usaha belajar ilmu agama yang lama, sampai beliau menjadi seorang ulama, Al-Imam Malik bin Dinar. Tidak kemudian orang yang tadinya jahat, apa namanya, bertaubat kemudian jadi ustaz atau jadi alim. Tiba-tiba tidak dikenal di mana, bagaimana menuntut ilmunya, perjalanan mencari ilmu agamanya tidak kenal, tidak dikenal bagaimana belajarnya, tidak dikenal kesungguhannya. Tiba-tiba ada seorang ustaz, tadinya adalah mantan garong misalkan, bertobat kemudian jadi ini taklim, ceritanya adalah pengalaman-pengalamannya dia yang jelek. Meskipun kalamnya mungkin baik, menyampaikan, menghasung untuk bertobat, tapi tidak seperti itu. Ada proses. Ada proses bagaimana mereka belajar. Pada pertemuan sebelumnya, Hubail bin Iyad, kemudian Al-Qa'nabi Abdullah bin Maslamah rahimahullah, seorang peminum minuman keras juga. Bagaimana proses beliau belajar ketika setelah taubat dari Basrah pergi ke Hijaz, menuntut ilmu, kembali lagi belajar, memperbanyak riwayat dari Al-Imam Malik. Ada proses menghafal, proses proses belajar fatabilah rahimani waram, baru kemudian menjadi seorang ulama yang diambil ilmu. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmunya adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini hadirilah rahimani wa rahimakumullah, kisah taubat Al-Imam Malik bin Dinar yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab beliau At-Tawabin. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, terutama bagi bagi kami pribadi dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Dan apabila ada usapan atau tutur kata yang kurang berkenan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu hadzakum wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.